Mitra Bisnis, Kompas menulis, prinsip kebinekaan bangsa Indonesia jangan hanya menjadi jargon normatif. Kesadaran itu harus diwujudkan dalam kehidupan nyata sehari-hari dengan menerima dan menghargai kemajemukan suku, agama, ras, dan golongan. Tercatat selama tahun ini saja, sudah ada lebih dari 240 tindakan pelanggaran kebebasan beragama yang kebanyakan pelakunya hanya dihukum ringan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama, Slamet Effendi Yusuf. Pak Effendi, apa komentar Anda soal ini? Bhinneka Tunggal Ika itu bukan semata jargon normatif atau ketentuan normatif karena itu disebut di dalam Undang-Undang Dasar. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah realitas sosial bangsa Indonesia. Yang ketika bangsa ini membentuk sebuah negara, itu dihuni oleh masyarakat yang bhinneka. Kebhinnekaan itu kemudian kita sebut Bhinneka Tunggal Ika, menyatu menjadi satu. Yaitu negara bangsa dengan dasar yang namanya Pancasila itu. Nah, kalau soal ada sehari-hari, ada persoalan-persoalan di masyarakat, sejak dahulu kala juga ada. Sejak dahulu kala antar desa juga kadang-kadang konflik, antar suku juga konflik, antar agama juga konflik. Tetapi mainstream anak bangsa yang mayoritas itu adalah orang-orang yang mengakui kebinekaan, hidup dalam kebinekaan, menghargai, menghormati kebinekaan, bahkan juga melakukan sharing peranan di dalam masyarakat yang bineka itu. Anda boleh lihat di negara-negara di luar kita, Anda boleh lihat bandingkan dengan Filipina, boleh bandingkan dengan Thailand, boleh bandingkan dengan Myanmar, boleh dibandingkan dengan Singapura sekalipun, Indonesia masih tetap negara yang toleran. Jadi begini, saya tidak menutup mata bahwa ada perbuatan-perbuatan sebagian masyarakat bangsa yang menunjukkan dirinya itu tidak toleran, intolerance, ya. Itu saya mengakui itu ada. Tetapi kita tidak boleh adanya peristiwa-peristiwa itu, kemudian kita gebyah-uyah, lalu kita anggap bangsa ini adalah bangsa yang tidak toleran. Bagaimana dengan penegakan hukum terkait intoleransi yang seringkali dikritik terlalu ringan, Pak? Makanya ketika ada tindakan intolerance ya dari suatu kelompok kepada kelompok lain, negara harus hadir, negara harus bertindak tegas. Jangan dibiarkan kemudian kepada masyarakat itu sendiri untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi ketika sudah terjadi konflik, negara yang harus bertindak. Itulah fungsi negara. Fungsi negara itu adalah dengan kuasanya, dia memiliki hak untuk melakukan perbuatan yang kita sebut kursif sekalipun. Memaksa sekalipun itu boleh. Nah, ketika ada sekelompok masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang memaksakan kehendak, tidak bisa dicegah oleh masyarakat lain, karena masyarakat lain tidak punya kuasa untuk itu, hanya satu yang bisa bertindak. Negara. Negara atas nama konstitusi, atas nama kesepakatan bangsa, melakukan tindakan yang keras. Tapi keras di dalam menegakkan prinsip-prinsip bernegara. Itu boleh. Makanya kalau terjadi seringkali kekerasan berulang-ulang, tidak ada tindakan, itu karena tidak ada negara yang tegas. Negara tidak hadir, itu masalahnya. Bagaimana membuat negara bisa lebih hadir, Pak? Ya, negara harus banyak hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah leadership. Di mana yang saya maksud leadership itu bukan mesti national leadership ya. Juga pemimpin-pemimpin di tingkat lokal harus seperti itu. Sehingga tidak boleh lagi ada terjadi misalnya pembakaran gereja. Di Sumatera Utara ada pembakaran masjid. Ada larangan mendirikan gereja dengan kekuatan massa. Katakanlah di beberapa tempat di Bogor dan sebagainya. Juga tidak boleh ada larangan mendirikan masjid. Kayak di Manokwari dan sebagainya. Atau di mana di Bali itu juga umat Kristen, umat Islam juga sulit mendirikan rumah ibadah. Yang itu penyelesaiannya adalah antara masyarakat tetapi di bawah naungan kuasa negara. Itu yang harus dilakukan. Demikian Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama, Slamet Effendi Yusuf. Saya Wendy Lim.